يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله يا حبيب، pandang kami ya Rasulullah، عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خذ بيدك التي أدركني يا رسول الله، أدرك الحاضرين والحاضرات يا رسول الله. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزروا اليوم نغرات، واستضيئوا بجمالهم، فقفل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك. كم يكن بدك حاضر في tengah-tengah kami ya Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam lubuk hati kami ya Habibullah. عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك. Kebahagiaan dalam diri kami ya Rasulullah. Kami memuji paduka penuh dengan sukacita ya Rasulullah, penuh dengan kerinduan kepada paduka ya Habibullah, rasa ingin ketemu berjumpa dengan paduka ya Rasulullah. Fali Rabbi kullu hamdin jalla'aniyah surahul ad idh habana بوجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، مرحبا بقدومكم يا رسول الله. سلام عليك. Pandang mereka، pandang kami semua ya Rasulullah. يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك، إنا بك نسعد، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العيد، يا الله جد الحسين، مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بما بركة حبيبك يا رسول الله يا حبيب الله جد الحسين اللهم مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك صلوات وسلام kami hadirkan kehadirat paduka ya Rasulullah kami mengharap syafaat paduka ya Rasulullah wa salatullahi taghsha أشرف رسلي محمد وسلام مستمر كل حين يا دجاد صلى الله على محمد sambut kehadiran Rasulullah. Bayangkan para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Ansar menyambut Rasulullah di Madinatul Munawarah penuh dengan sukacita, penuh dengan isak tangis. Mereka ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kita pun yang berada malam hari ini ingin berjumpa dengan Rasulullah. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إدا طلع البدر علينا من ثني يا رسول الله Rindu di dalam lubuk hati kami ya Rasulullah, cinta di dalam hati kami ya Rasulullah. Ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' Ya Rasulullah, ya Habibullah, pandang kami ya Rasulullah, kami semua umat paduka ya Rasulullah, jauh-jauh kami datang di dalam majlis ini ya Rasulullah, rindu kami ya Rasulullah, cinta kami ya Rasulullah, pandang kami ya Rasulullah, kami mengemis syafaat pada paduka ya Rasulullah, wabijahi ya Allah, wabijahi ya Allah, jud wa balli kulla maksud ya Allah, sampaikan semua hajat-hajat kami ya Allah, sampaikan hajat kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni hadirin dan hadirat ya Allah, berapa lama kita tidak mengucapkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kotoran hati kami ya Allah, bersihkan kotoran kami ya Allah, bersihkan penyakit hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa lama kita tidak bisa memandang Rasulullah? Ini merupakan waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Disaksikan kehadiran Rasulullah. Kita harap paduka ya Rasulullah. Memandang kami dengan pandangan kasih sayang ya Rasulullah. Tidak murka dengan perbuatan kami ya Rasulullah. Ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' jita syarafat al-madinah marhaban ya khairada مرحبًا يا خير داعٍ دعا كن شفيعا يا حبيبي أنت حبيبي يا رسول الله Engkau kekasih kami ya Rasulullah. Tidak ada idola selain paduka ya Rasulullah. Kami berharap ya Rasulullah. Dengan perantara paduka ya Rasulullah. Kami memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Tutup segala keburukan kami ya Allah. Jangan engkau beberkan keburukan aib kami di hadapan Rasulullah. Jangan engkau beberkan aib kami di hadapan orang tua kami ya Allah. Sehingga mereka malu dengan perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Kedua orang tua kami ya Allah. Mereka mengasihi kami ya Allah. Allahumma anzur ilaihima bi'ainir rahmati kama kanu yanzurunana. Pandang kedua orang tua kami dengan pandangan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Sebagaimana tatkala kami kecil mereka selalu memandang kami dengan kasih sayang ya Allah. Kasih sayangmu amatlah luhur dan agung ya Allah. Ya Allah pandang mereka, hilangkan azab kubur mereka ya Allah. Mereka yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kami tidak tega melihat mereka dalam keadaan. Ya Allah, ya Allah, innaka tuhibbul mulih, ya Allah, engkau suka orang yang merintih, mengharapkan rahmatmu, mengharapkan taubat darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami semua yang hadir pada malam hari ini penuh berlumuran dengan dosa ya Allah. Pintu taubatmu amatlah luas ya Allah. Berilah taubat kepada kami ya Allah. Kami yakin inna hadza du'a minna wa minkal ijabah ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hati kami masih busuk, ya Allah. Hilangkan kebusukan dari hati kami, ya Allah. Ya Allah. Allah marzukna tawadu, ya Allah. Wa'azil annal kibir, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bimbing kami semua, ya Allah. Kumpulkan kami semua di barisan Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin bersama Rasulullah fi dunya wal akhirah, ya Allah. Kita mengemis kepada syafaat Rasulullah. Di yaumil qiyamah, semua para nabi menempati singgasananya. Ada satu singgasana tempat duduk yang masih kosong. Kemana penghuninya? Beliau Rasulullah tidak menempati tempat duduknya. Mencari umat pendosa-pendosa semacam kita. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang berbuat dosa daripada umatku. Kita semua berbuat dosa ya Allah. Kun syafi'an lana ya Habiballah. Kun syafi'an li walidina ya Rasulullah. Syafi'an li auladina wa banatina wal hadirin wal hadirat ya Rasulullah. كن شافيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شافيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا. Tidak beranjak dari tempat yang mulia ini kecuali engkau menutup segala keburukan kami, memberikan ampun kepada kami ya Allah. Istiqomahkan kami, sampaikan kami semua ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Kami mengeluh di hadapan Nabi Muhammad, menangis di hadapan Nabi Muhammad ya Allah.